Dalam perang disyariatkan satu rakaat berjamaah. Dan bagaimana kalau berjamaah ditakutkan musuh mengebom dari kejauhan, sehingga tidak berjamaah berkumpul, karena sekarang ini alat perang lebih canggih. Ya betul, memang alat perang sekarang ini jauh lebih canggih dari yang dahulu. Sehingga untuk menerapkan sholat yang seperti ini memang suatu hal yang menyulitkan dalam medan pertempuran. Sehingga apabila dalam kondisi demikian, maka cara-cara sholat khauf itu banyak ya. Kalau dalam kondisi berkecamuk seperti ini, ya masing-masing sholat sendiri dengan keadaannya. Masing-masing sholat sendiri dengan keadaannya. Sambil naik mobil sholat, sambil menembak sholat, berjalan sholat, berlari sholat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.